إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita masih melanjutkan tentang ad-dalil ala rububiyyatihi wa ilahiyyatihi azza wa jalla. Kita melanjutkan pembahasan al-usul ats-tsalatsah sampailah kita di halaman yang ke-61 dengan cetakan yang sama seperti ini. Maka silakan dibuka di halaman yang telah diisyaratkan. Disebutkan oleh muallif Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahmatullahi alaih, ad-dalilu ala rububiyyatihi wa ilahiyyatihi, pendalilan tentang rububiyahnya Allah dan pendalilan pula tentang uluhiyahnya Allah Jalla wa'ala. Sudah dijelaskan tentang makna rububiyah dan tentang uluhiyah. Beliau bawakan pendalilan pembahasan ini pada 2 ayat Al-Quran. Yang pertama surat Fussilat ayat yang ke-37, yang kita masih pada pembahasan ayat itu pada kajian malam ini insyaAllah, dan berikutnya nanti kita akan sampai pada pendalilan yang kedua surat Al-A'raf ayat yang ke-54. Ditambah lagi satu pendalilan surat Al-Baqarah ayat ke-21 dan 22. Yang kalau tidak salah, seingat saya, dijadikan wajibul manzili, jadikan tugas di rumah untuk dihafal 3 ayat di surat yang berbeda sebagaimana diisyaratkan. Pertanyaannya, sudahkah di antara antum atau sudahkah antum melakukannya? Bukankah masih ingat bahwa pada kajian Al-Usul Tsalatsah yang sebelumnya, himbauan untuk menghafal pendalilan ayat yang disebutkan, dan tentunya lebih baik lagi ketika masing-masing antum menelusuri terjemahnya, kemudian penafsirannya. Fussilat, Al-A'raf, Al-Baqarah. Taib, jika mungkin belum ada atau sudah ada tetapi mungkin malu untuk menyebutkan, kita tangguhkan lagi pada pertemuan berikutnya. Barangkali nanti di antara antum ada siap untuk menyetorkan hafalannya. Naam. Alaysa kadzalik? Siap insyaallah menghafal 3 ayat itu. Taib, kita masih pada pembahasan surat Fussilat. Sampailah kita di halaman ke-62. Di halaman itu saya masih agak lupa sampai di mana pembahasan yang terakhir, pada paragraf atau kalimat mana. Mungkin barangkali di antara antum ada yang mengingatkan. Tolong satu saja, ada yang ingat pembahasan terakhir yang kita baca halaman itu? Kalau tidak satu pun, ya saya mengingatkan sendiri, insya Allah adalah pada dua baris pertama. Dua baris pertama dari atas. Pernyataan atau syarahnya Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa fawqal jami' arsyur rahman, dan di atas semuanya itu, di atas langit yang ketujuh, adanya arsy ar-rahman. Bukankah demikian? Ya, baru sekarang mengangguk. Sekaligus menjadi pelajaran buat kita, agar setiap selesai ta'lim, kajian ini maupun kajian yang lain, antum kasih tanda, strip, garis atau apa, sampai di sini pembahasan terakhir. Lebih sempurna lagi, antum sertakan tanggal. Sifatnya sepele, tapi dampaknya bagus. Hari ini, tanggal 3 Rabiul Tsani 1441 Hijriah, atau bertepatan 30 November 2019. Antum kasih catatan. Ya, kan tidak berat ya nulis tanggal. Nanti suatu saat antum buka-buka kitab yang pernah dibahas, terlihat tulisan tanggal bahwa saya waktu ngaji ini adalah tanggal sekian. Sudah sekian tahun. Maka penulisan seperti itu jangan dianggap remeh. Kadang kita hadir taklim. Tapi tidak sistematis. Yang sebelumnya hadir, sebelumnya lagi tidak hadir, sebelumnya lagi hadir, dan seterusnya, loncat-loncat. Maka hendaklah belajar sesuatu itu yang sistematis. Satu kitab ini saya pernah belajar dengan ustaz ini. Saya ikuti dari awal yang sampai terakhir. Mungkin ada kendala, saya tidak bisa hadir. Pada kondisi-kondisi tertentu, saya sudah tanyakan kepada ikhwan yang hadir di waktu itu. Sehingga terus sistematis. Sehingga diharapkan hadirnya ta'lim bukan sekedar hadir, yang insya Allah itu dapat pahala, hadir di majelis ta'lim. Tapi setelahnya dari itu, apa yang kita hasilkan hadirnya di majelis itu? Sudah tahu bahwa hadir di majelis ta'lim itu keutamaan, fadilah. Tapi apakah yang bisa diserap dari kajian yang kita datang padanya? Dan lebih baik lagi ketika itu diikuti secara sistematis. Sehingga diharapkannya punya kitab itu diikuti secara berurutan. Dan pentingnya punya kitab sebagai oleh-oleh buat kita sepulang dari majelis ta'lim, untuk perpustakaan kita di rumah, untuk suatu saat kita buka. Ini oret-oretan saya ketika saya hadir, saya sempat mencatat ini, dan sebagainya. baik di kitabnya langsung ataupun antum ada buku tulis tersendiri mendampingi apa-apa yang didapatkan dari fawaid, faedah-faedah ilmu. Nah, maka ini himbauan, ajakan sekaligus arahan buat kita bersama. Kembali bahwa insyaallah di halaman ke-62 dua baris pertama dari atas. Maka sebelum kita melangkah antum kasih tanda di situ. Ini kajian waktu 2 pekan yang lalu misalkan. Tanggal berapa antum lihat? Nah. Semoga bermanfaat. Pembahasan kita kaitannya bahwa di antara makhluk-makhluk ya Allah Jalla wa'ala as-samawatus sab'u, langit-langit yang 7. Allah Jalla wa'ala menyatakan Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin, Allah yang telah menciptakan 7 lapisan langit, wa minal ardi mithlahunna, dan bumi pun seperti itu juga. Surat At-Talaq ayat ke-12. Demikian pula Allah Jalla wa'ala menyebutkan alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, dialah Allah yang telah menciptakan 7 lapisan, 7 langit, tibaqa artinya berlapis-lapis. Surat Al-Mulk ayat yang 3. Tibaqa berlapis-lapis itu kata Syekh Saleh, ba'duha fauqa ba'din, sebagiannya di atas sebagian yang lain, bertingkat-tingkat, berlapis-lapis. As-sama'ud dunya, yang di atas kita adalah langit dunia. Summallati taliha, kemudian yang datang urutan berikutnya. Ila as-sabi'ah, sampai langit yang 7. Wa fawqal jami' arsyur rahman, dan di atas 7 lapisan langit itu adalah arsy-Nya Allah yang Maha Rahman Jalla wa Ala. Sudah nyambung? Nah, kita melangkah penjelasan berikutnya. Wal araduna sab'un. Apa aradun? Yang bisa angkat tangan jawab. Apa aradun? Bumi. Nah, tapi itu bentuk jamak. Bentuk mufrad atau tunggalnya al-ardu. Jamaknya aradun. Bumi-bumi itu juga sab'un. 7 lapisan. Nah, kalau langit 7 lapisan, maka demikian pula bumi. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Jalla wa'ala firmankan, wa minal ardi mithlahunna. Sebagaimana surat At-Talaq ayat ke-12, wa minal ardi, dan dari bumi itu juga, mithlahunna, semisal itu juga. Bukankah tadi telah disebutkan langit 7 lapisan, sehingga ketika menyebutkan bumi, mithlahunna, seperti sejumlah itu juga. Nah, fahiya sab'u tibaqin aidha, maka itu adalah 7 lapisan juga. Wa kullu tabaqatin min tabaqat, dan setiap lapis dari lapisan-lapisan, menunjukkan tabaqat itu jamak dari kata tabaqatun. Tabaqatun min tabaqat, lapis dari lapisan-lapisan, as-samawati sab'i wal aradina, langit dengan 7 lapisannya dan demikian pula bumi. Laha sukan wa umar, di sana juga ada penduduknya. Bukan langit di bawah kolong langit dunia saja yang ada penduduknya, tapi masing-masingnya 7 lapisan dan 7 lapisan bumi itu laha sukan, ada penduduknya. Nah, ma fis samawati, apa yang ada di langit-langit, minal kawakib, berupa bintang-bintang, wal aflak, dan demikian pula gugusan-gugusan yang ada, wasyams wal qamar, matahari dan juga bulan. Langit dengan perangkatnya itu tadi, di antara yang sudah disebutkan, wa ma fil ardi minal makhluqat, dan juga apa yang ada di bumi ini ada makhluk-makhluknya. Minad dawab, baik berupa binatang melata, bikhtilafi anwa'iha, dengan berbagai jenis bentuknya. Bukan hanya ad-dawab, tapi juga wa minal jibal, ada juga gunung-gunung, wal asjar, wal ahjar, demikian pula asjar, pepohonan, wal ahjar, demikian pula bebatuan. Bukankah itu semua ada di bumi? Wa minal ma'adin, termasuk juga barang tambang. Wa minal bihar, juga di bumi itu ada al-bihar, lautan. Al-bihar, jamak dari kata al-bahar. Al-bahar, al-bihar. Syajaratun, asjarun. Hajarun, ahjarun. Nah, ini semua yang ada di bumi yang telah Allah Jalla wa'ala ciptakan. Maka baik apa yang ada di langit maupun apa yang ada di bumi, hadhihi min ayatillah azza wa jalla al-ayatul kauniyah. Itu semua termasuk tanda-tanda Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, al-ayat al-kauniyah, ayat-ayat kauniyah. Nah, yang berupa ada di alam semesta ini. Allati tura wa tushahad, yang bisa dilihat dan bisa disaksikan dengan kasat mata. Itu semua saja sudah cukup sangat mengagumkan buat kita, bagaimana ciptaan-ciptaan Allah Jalla wa'ala semua. Asal kita melihatnya tidak sekedar memandang. Oh ini gunung, oh ya sudah begini. Oh ini pepohonan, oh begini. Oh ini bebatuan, oh ini barang tambang. Tidak sepintas saja, tetapi kita cermati, kita pahami. Kok bisa ada batu besar, gunung, sampai ada yang mendaki ke sana, begitu kuat. Kenapa Allah ciptakan gunung itu? Oh ternyata sebagai pasaknya bumi, agar bumi itu tidak goncang. Bagaimana ketika bumi itu tidak ada gunungnya? Pepohonan, jangan sekedar lihat batang, apa di dalam batang itu. Kemudian akarnya, ada akar serabut, ada akar ini dan sebagainya. Kemudian tumbuh dengan buah-buahan yang berbeda, daun-daun yang berbeda. Kemudian Allah Jalla wa'ala tahu jatuhnya daun itu berapa jumlahnya. Secara detail Allah Maha tahu dengan ilmunya. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang baru bisa kita lihat, yang kita saksikan. Maka ini semua akan mengantarkan semakin menjadikan besarnya keagungan Allah Jalla wa'ala di hadapan kita. Qala azza wa jalla, wa dalilu qawluhu ta'ala, qala rahimahullahu ta'ala, berkata muallif rahimahullahu ta'ala, dan membawakan dalil firman Allah Jalla wa'ala Fussilat ayat ke-37 tadi. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyams. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu ada malam, ada siang, ada bumi, ada matahari, ada bulan. Allah ingatkan ciptaannya itu semua tanda-tandanya mewakili dari yang lainnya. Allah hanya sebut 4 saja, bukan berarti tanda kekuasaan Allah hanya itu. Akan tetapi itu yang disebut karena itu makhluk, di antara makhluknya Allah yang besar, yang senantiasa bergulir setiap hari, yang itu diagung-agungkan dan disembah oleh kaum musyrikin. Maka Allah menyatakan wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar. Setelah itu Allah sebut tentang kenikmatannya tadi, la tasjudu, jangan kalian sujudi. Disebutkan itu semua kekuasaannya bukan berarti kamu sembah itu semua. Allah melarang, Allah mengingatkan, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kau sujudi matahari, jangan pula kepada bulan. Wasjudu lillah, sujudlah kalian hanya kepada Allah. Siapa Allah? Alladzi khalaqahunna. Allah itu yang menciptakan itu semua. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian memang iyyahu hanya ta'budun, hanya kepadanya, kepada Allah kalian beribadah. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau memang kalian serius, betul-betul dari sanubari kalian beribadah kepada Allah, maka tinggalkan peribadatan itu semua dan jadikan hanya Allah ta'budun yang kalian sembah. Iyyahu ta'budun. Maka fungsi iya kenapa didulukan? Ada maksudnya. Bukan sekedar menyebutkan, bisa di belakang, bisa di akhir. Walaupun bisa diakhirkan, ta'buduna iyyahu boleh. Tapi mengapa disebutkan di depan? Adatul hasr, termasuk perangkat pembatasan. Ketika iya disebutkan lebih dulu, maka berfungsi al-hasru, pembatasan. Sebagai contoh, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah. Na'budu, kami beribadah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu juga ya Allah, nasta'in, kami meminta tolong. Sesungguhnya inti dari seluruh ayat Al-Quran pada ayat Al-Fatihah, ayat itu iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Bayangkan, seluruh ayat Al-Quran intinya di situ. Kenapa kita disuruh belajar Al-Quran? Kenapa kita disuruh beriman kepada Al-Quran? Kenapa kita harus jalankan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran? Jauhi apa yang Allah larang dalam Al-Quran? Dan tentunya dalam hadis Rasulnya, semata-mata karena kita dimunculkan di muka bumi untuk na'bud, untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kemudian Allah sebutkan salah satu dari macam ibadah adalah isti'anah, permintaan tolong. Itu salah satu jenis. Allah masukkan di kata bersamaan dengan ibadah. Ibadah, kata yang umum, isti'anah salah satu bentuk ibadah. Mengapa yang Allah pilih isti'anah, nasta'in? Karena begitu penting, begitu besar dampaknya bagi hamba ketika beribadah kepada Allah, tidak bisa ditumpukan kepada kekuatan dirinya semata. Maka dia harus meminta tolong kepada Allah untuk bisa beribadah dengan baik, dengan lurus. Itulah sebabnya mengapa Allah pilih isti'anah, Allah datangkan bersamaan dengan kata ibadah. Ibadah induknya, sedangkan isti'anah salah satu bagiannya dari ibadah. Maka begitu mulianya amalan meminta tolong kepada Allah. 6. Sebagaimana ayat Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah kalian kepada Allah dan berkurbanlah. Salat amalan ibadah yang besar. Bagaimana tidak? Karena diletakkan pada rukun Islam yang kedua. Sedangkan berkurban tidak termasuk pada rukun Islam, akan tetapi salah satu dari jenis ibadah yang ada. Maka istimbat para ulama, mengapa amalan berkurban itu begitu besar? Karena disejajarkan dengan amalan sholat yang merupakan rukun Islam yang kedua. Sehingga diambil kesimpulan oleh para ulama bahwa sholat ibadah anggota tubuh yang paling mulia, karena di situ terjadi sekian rangkaian ibadah melalui lisan, ibadah melalui gerakan anggota tubuh. 6. Demikian pula ibadah yang berkaitan dengan qalb, hati, karena sholat diperintah untuk khusyuk. 6. Sedangkan berkurban adalah ibadah harta yang paling afdol, karena disejajarkan dengan amalan rukun Islam yang kedua. Maka sebagaimana pula tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kembali kita kepada kata iyya. 6. Iyyahu ta'budun, dan hanya jika kalian memang menjadikan hanya bagi Allah sebagai zat yang engkau ibadahi. Min ayatihil lail, di antara ayat-ayatnya adalah al-lail, yaitu malam. Kata Asy-Syaikh Shalih, ya'ni min alamatihi ad-dallah ala rububiyyatihi wa qudratihi. Malam itu, kata beliau, termasuk alamat, tanda-tandanya kekuasaan Allah, adalah ala, yang menunjukkan ala rububiyah wa kudratihi, terkait dengan rububiyahnya Allah dan terkait dengan kudrahnya Allah Jalla wa'ala. Kaitannya dengan rububiyah, bukankah yang menciptakan malam itu adalah Allah? Nah, maka ini kaitannya dengan tauhid rububiyah. Wa qudratihi, dan kehendaknya Allah. Kalau Allah tidak kehendaki untuk jadi malam, tidak akan terjadi. Maka bisa jadi siang terus tanpa malam, atau sebaliknya. Maka itu maksudnya, min alamatihi adalah ala rububiyah wa qudratihi. Wastihqaqihi lil ibadah, dan juga merupakan hak bagi Allah, istihqaqihi lil ibadah, untuk diibadahi. Allah layak zat satu-satunya yang diibadahi, karena Allah yang memperbuat itu. Adakah bisa diantara selain Allah yang bisa membuat malam? Adakah yang bisa merubah malam jadi siang dari makhluknya? Maka kalau tidak ada, berarti layak memang Allah Jalla wa'ala zat yang harus diibadahi, duna siwa, dan bukan selainnya. Al-laylu alladhi yadlam. Antum kasih tanda yadlam. Lamnya fathah. Khawatir keliru yadlim. Nah. Kalau lamnya kasrah bisa berarti mendolimi. Tapi yadlam artinya gelap. Al-laylu alladhi yadlam. Nah, seperti ini. Perlunya alat tulis. Mengharokati. Mencatat. Kemudian apalagi? Nah, baik pensil, pena, stabilo, mana-mana yang perlu ditandai. Maka demikian seharusnya belajar. Nah. Al-lailu alladhi yadlam wan-naharu alladhi yudhi, dan siang yang menyinari al-kaun kullahu, alam semuanya. Hadza min ajaib, ini merupakan ajaib. Ajaib kata jamak, bentuk tunggalnya ajib. Apa ajib? Ta'ajub, terheran-heran. Naam. Hadza min ajaib, ini merupakan kekuasaan Allah Jalla wa'ala yang menakjubkan. Min ajaib ayatillah subhanahu wa ta'ala. Tentu sangat kita akui. Naam, sebagai makhluk yang diciptakan, sebagai makhluk yang lemah, yang Allah Jalla wa'ala perbuat itu semua, adanya pergantian malam dan siang, sekali lagi untuk kemaslahatan makhluknya, di antaranya manusia. Famanil ladzi yaj'alil qauna kullahu mudlima fi anin wahid. Asy-Syaikh Shalih mengangkat satu pertanyaan, famanil ladzi, maka siapa yang yaj'alul qaun, menjadikan, bisa menjadikan alam ini kullahu mudlima, alam ini semuanya menjadi gelap, fi anin wahid, pada waktu yang satu, pada waktu yang sama. Silahkan tunjukkan kepada kita siapa yang bisa menjadikan alam ini semua jadi gelap seperti yang sedang kita padanya, dengan terbenamnya matahari, masuknya malam. Nah, sampai ketemu nanti subuh, setelah subuh kemudian silih berganti pelan-pelan, nah, kemudian jadi terang. Nah, ada di antara makhluk yang bisa merubah malam ini nanti jadi terang? Nah, tentu kita akan menyatakan sama sekali tidak ada, melainkan hanya Allah Jalla wa'ala. Thumma yaj'al al-kauna kullahu mudhi'an. Kemudian Allah yang menjadikan alam ini semuanya mudhi'an, terang, fi anin wahid, pada waktu yang satu. Nah, pertanyaan, famanilladhi, siapa yang bisa melakukan itu? Siapa yang bisa melakukan itu? Huwallahu subhanahu wa ta'ala. Tidaklah lain, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Lau ijtama'al khalq, seandainya makhluk berkumpul, ala an yudhi'a buq'ah minal ardi, untuk menyinari, menerangi buq'ah minal ardi, sekelumit dari bumi ini, mastata'u, niscaya tidak akan bisa, niscaya tidak akan mampu, an yudhi'u, untuk bisa menerangi, illa buq'atan mahmud, buq'ah mahdudah, kecuali hanya mungkin sekelumit yang terbatas, mahdudah. Pakai lampu, pakai penerang yang cahayanya sangat kuat, ini dan sebagainya. Yang mungkin dengan berjalannya waktu tertentu akan habis. baterainya, listriknya dan sebagainya lemah. Nah, lau ja'u bimakani bimaka'in al-kahraba'i, seandainya mereka mau datang mendatangkan maka'in, mekanik-mekanik al-kahraba'i, mekanik listrik, allati fid dunya kulliha, yang ada di muka bumi ini semuanya, la tudhi, tidak akan bisa menerangi, illa juz'an mahjudan, kecuali hanya sekelumit terbatas, minal ardi, dari bumi ini. Sekali lagi mengajak kita untuk kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, termasuk kondisi yang sedikit agak panas dari biasa, ya kita syukuri. Paling-paling keringat, ya panas, masih ada AC, masih ada kipas angin. Itu saja makhluk sudah mengeluh, sudah geremetan semua. Kok panas ya luar biasa ini, ongkep ini segala macam dan sebagainya. Nanti kasih hujan, kok hujan terus, kapan terangnya ini? Nah, basah terus, saya tidak bisa kemana-mana, ini hujan terus, becek, banjir, bocor, ini, itu dan sebagainya. Kasih panas, ngeluh, dikasih hujan, ngeluh, maunya apa? Nah, amma syamsu wal qamar, fahuma yudhi'an al-ardha kullaha. Sedangkan matahari dan bulan, maka keduanya menerangi bumi semuanya. Wa al-lail wan nahar yata'aqaban. Matahari, malam dan siang silih berganti. Wasyamsu wal qamar kadzalik. Matahari dan bulan demikian juga silih berganti dengan teratur, tidak meleset sedikit pun dari mulai Allah ciptakan sampai hari ini. Sehingga ketika terjadi gerhana, itu kondisi tertentu, merupakan kejadian alam kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Nah, yang bertujuan agar menakut-nakuti makhluknya, dalam rangka maksud yang baik agar mereka ingat dan mendekat kepada Allah Jalla wa'ala. Qala ta'ala la tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillah alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Sebagaimana ayat yang sudah disebutkan tadi, hadza ifsalu lisyirki. Ini merupakan pembatal terhadap kesyirikan. Menolak segala bentuk kesyirikan. Tidak layak malam, siang, matahari, bulan kau jadikan sesembahan. Maka Allah ingatkan, la tasjudu, jangan kalian sembah, kalian sujudi. La tasjudu lil makhlukat, jangan kalian sujudi makhluk-makhluk. Lianna min a'zamil makhlukat asyamsu wal qamar. Karena termasuk yang paling besar dari makhluknya adalah matahari dan bulan. Wali annal musyrikina kanu ya'buduna asy-syams. Dan karenanya kaum musyrikin mereka beribadah kepada matahari. Wasjuduna laha. Dan mereka mensujudinya. Wa minhum man ya'budul qamar wal kawakib. Di antara mereka ada yang beribadah kepada bulan dan bintang. Mithlu qaumi Ibrahim, seperti kaumnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Yabnuna laha hayakil, mereka sampai membuat atau membangun hayakil. Hayakil jamak dari haikal. Haikal itu bangunan yang tinggi, besar, sebagai rumahnya berhala. Nah, atau bisa jadi haikal itu tengkorak. Tapi maknanya di sini adalah bangunan tinggi yang besar. Sampai mereka bikin hayakil ala suratil kawakib, dalam bentuk bintang. Wa ya'budunaha, dan kemudian mereka sembah. Wa qauluhu ta'ala, maka firman Allah, la tasjudu lisyams, jangan kalian sujudi matahari. As-sujud maknahu, sujud maknanya adalah wad'ul jabhah, meletakkan dahi, alal ardi, di tanah, khudu'an lil ma'bud, dalam rangka khudu', tunduk kepada yang diibadahi. Wa huwa a'zamu anwa'il ibadah, dan itu merupakan ibadah yang paling agung. As-sujud a'zam anwa'il ibadah. Antum kasih tanda. A'zam anwa'il ibadah. Dari seluruh rangkaian salat takbiratul ihram sampai salam, yang paling afdal, yang paling a'zam adalah as-sujud. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Sedekat-dekat kondisi hamba dari Rabbnya, wa huwa sajid, dalam keadaan dia sujud. Akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, oleh Al-Imam Abu Dawud, dan selain keduanya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sampai di sini yang bisa kita bahas. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.